أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يقول تعالى لنبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك أرسلناك إلى قومك تدعوهم إلى الهدى. Demikianlah kami mengutus engkau wahai Muhammad kepada kaummu agar engkau mengajak mereka kepada petunjuk. Qad khalat min qabliha umam, telah lewat, telah berlalu dari sebelumnya umat-umat yang lainnya. Arsalna fihim rusulana, kami telah mengutus rasul-rasul kami kepada mereka. Falasta bibid'am min ar-rusul allati hatta yastankiru risalatik, maka engkau bukan satu-satunya rasul yang baru diutus sehingga mereka mengingkari kerasulan kamu, kerasulan kau wahai Muhammad. Walasta taqulu ma tilqa'a nafsik, dan kau berbicara pun bukan dari dirimu sendiri, bukan. Bal tatlu 'alaihim ayatillahi allati awhaaha Allahu ilaik allati tutahhiru al-qulub wa tuzakki an-nufus. Bahkan yang kau sampaikan, yang kau bacakan kepada mereka adalah ayat-ayat Allah yang Allah telah wahyukan kepada engkau, yang bisa membersihkan jiwa dan hati. Walhal, keadaan yang sebenarnya, anna qaumaka yukaffiruna birrahman, sesungguhnya kaummu, siapa? Quraisy, mereka kufur terhadap Ar-Rahman, tidak mau menerima nama Allah yang namanya Ar-Rahman. Wahum yakfuruna bir-Rahman, padahal mereka kufur dengan nama Allah Ar-Rahman. Falam yuqabilu rahmatahu wa ihsanahu allati a'zama anna arsalnaka ilaihim rasula, mereka tidak mau menerima nama Allah Rahmah Ar-Rahman, rahmat Allah dan ihsan Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada mereka, pada seluruh hamba-hambanya. Yang diantara rahmat Allah adalah Allah mengutus engkau kepada mereka. Allah turunkan kitab-kitabnya kepada umat manusia, dan Allah berikan Al-Quran kepada Muhammad SAW. Mereka tidak mau menerimanya, tidak mau menerima dengan penerimaan, dengan bersyukur. Bal qabaluha bil inkar wa radd, bahkan mereka mengingkarinya. Afala ya'tabirun, kenapa mereka tidak mau mengambil ibrah dari ini semua? Biman khala min qablihim, dari umat-umat yang sebelumnya. Minal qurunil mukadzibah, dari umat-umat yang telah mendustakan Allah dan Rasulnya, mendustakan Rasul-Rasulnya, yang sudah hancur, dibinasakan oleh Allah. Kaifa akhadahum Allah bidhunubihim, lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan, membinasakan mereka karena dosa mereka sendiri. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa, katakanlah Ar-Rahman adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, yang lainnya tidak, yang lainnya batil. Wa hadha mutadhammanun litauhidain, dalam hal ini mencakup dua tauhid, tauhidul uluhiyah dan tauhidul rububiyah. Ar-Rahman itu diingkari oleh siapa? Kufar Quraisy. Nama Allah Ar-Rahman mereka ingkari. Ya. Seperti pengingkarannya orang Quraisy, ya, dengan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ada min Muhammadin Rasulullah Rasulillah SAW. Ya, itu ketika perjanjian apa? Hudaybiyah. Ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ya surat ya atau tulisan yang datangnya dari Muhammad Rasulullah SAW. Suruh diganti oleh orang kafir Quraisy. Ya, maka diganti. Ini adalah dari Muhammad ya hamba Allah ya. Nah, yang pada hakikatnya adalah sama saja. Ya hamba Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tetap mengingkari. Nama Allah Ar-Rahman mereka ingkari. Ya, padahal Allah Ar-Rahman dari nama-nama Allah. Nah, adalah nama yang terkandung di dalam sifat rahmah wa ihsan. Falam yuqabilu rahmatah, mereka tidak mau menerima rahmat Allah. Ada kufur, kufur yang seperti ini. Ya, bila syak wala raib, tanpa diragukan lagi. Padahal dahulu di Naam, di dalam Ka'bah itu ketika jahiliyah, para penyair-penyair Arab menuliskan syair-syair tentang nama Allah Ar-Rahman. Seperti wa ma yasha'ir rahman ya'qil wa yatliq. Wa ma yasha'ir rahman. Kalau Allah Ar-Rahman berkehendak, itu ditulis ya. Syair-syair Arab itu di dalam Ka'bah ya, sebelum Fathul Mekah, sebelum di bersihkan, maka para penyair ya, diantaranya ada yang menuliskan nama Allah Ar-Rahman. Wa ma yasha'ir rahman ya'qidi wa yutliki. Nah, dan Ar-Rahman berkehendak. Ya. Tetapi di sebagian yang lainnya mereka kufur terhadap nama Allah Ar-Rahman. Nama Allah Ar-Rahman. Sehingga mereka kufur juga terhadap asma'illah wa sifatihi. Nah, terutama nama Allah Ar-Rahman. Wa huwa Rabbi alladhi rabbani bi ni'amihi mundu awjadani wa huwa ilahi alladhi 'alaihi tawakkaltu. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanku bi ni'amihi, dengan kenikmatannya semenjak aku diciptakan oleh Allah. Wa huwa ilahi, dan dialah Allah sesembahanku yang hak. Hanya kepada Allah lah aku bergantung, menggantungkan apapun harapan, doa dan lain sebagainya hanya kepada Allah. Mohon hanya kepada Allah. Mengadu hanya kepada Allah. Berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. fi jami umuri, pada setiap perkara-perkaraku. Ilaihi matab, hanya kepada Allah lah aku kembali. Arji' fi jami'i ibadati wa fi hajati. Aku selalu kembali dalam masalah hajat, kebutuhan, ibadah, permintaan, permohonan. Kembali kepada Allah, minta kepada Allah, mohon kepada Allah. Jangan minta kepada yang lainnya. Ya. Saya singgung masalah permintaan kepada manusia, ada tiga syarat. Ayakun hayyan hadiran qadiran. Itu syarat. Masalah minta kepada manusia. Nah. Ya. Dan yang paling bagus, yang paling nah menenteramkan jiwa adalah meminta, hanya berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Ini kekuatan tauhid dia, akidah dia, taluk bergantungnya dia, bukan kepada manusia. Karena manusia itu lemah, manusia terbatas. Kalau dia selalu minta, bergantung, berharap hanya pada Allah, maka Allah cukupi dia. Allah berikan kecukupan, kecukupan, kecukupan, jalan keluar, kecukupan, jalan keluar kepada dia. Nah, sehingga syahidnya di sini bahwasanya orang-orang kafir Quraisy yakfuruna birrahman, mereka mengingkari, tidak mau dengan nama Allah Ar-Rahman. Kafir tetap ya. Mengingkari nama Allah Ar-Rahman, kafir, kufur. Na'udzubillah. Subhanallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billah.